Assalamualaikum. Apa hukum wanita mengumandangkan azan? Hukum wanita mengumandangkan azan jika di depan laki-laki hukumnya haram karena bisa membangkitkan syahwat. Ya. Ini kalau orang liberal malah kebalikannya diperbolehkan. Tidak boleh depan laki-laki. Kalau cuma sendirian atau di kumpulan wanita, maka hukumnya boleh, tapi tidak disunahkan. Tidak disunahkan, tapi hukumnya boleh. Kalau hanya sendirian, dia sendiri, atau di kumpulan jamaah perempuan. Hukumnya boleh, tapi tidak disunahkan. Tapi jelas, jika berada di depan kelompok laki-laki, hukumnya haram karena bisa mengundang syahwat. Wallahu a'lam bishawab.